الفضل والإنعام أحمده سبحانه وتعالى على الدوام على نعمه العظام وآلائه الجسام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله البرر وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وأن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب معاشر المسلمين والمسلمات bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara dan saudari-saudari adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat yang besar ini kepada kita, dihidupkannya kita kembali setelah kita mati, karena tidur adalah akhul maut, saudaranya mati, dan diberikannya kita atau dikembalikannya kepada kita iman yang sudah ada, diberikan taufik kepada kita untuk menjalankannya sehingga kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikan kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi besar junjungan alam yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita beruntung bergabung dengan barisannya menjadi umat yang pertama masuk surga, dan kalau ada kurang amal kita, mudah-mudahan Allah memberi kita bahagia mendapatkan syafaat daripadanya. Amin. Ma'asyur muslimin wal muslimat, untuk itulah kita datang pada waktu ini, di waktu yang barakah. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, curahkanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak berzikir mengingat Allah SWT dengan duduk di rumahnya ini. Amin. Kaum muslimin, kembali kita bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah seorang ulama yang menjadi ikutan kita, yang kita banggakan dan kita doakan. Mudah-mudahan Allah memudahkan hati kita memahami ilmu beliau yang merupakan salah satu dari warisan dari kenabian, karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka adalah pelita, mereka adalah lampu, mereka adalah bintang yang senantiasa menerangi dan berpetunjuk kepada kita, yang menjelaskan yang kurang jelas, yang menunjukkan yang belum nampak, dan akhirnya dengan belajar kepada mereka, insyaAllah langkah kita semakin pasti, tujuan kita semakin jelas, dan semangat kita semakin berapi-api. Ma'asyul muslimin wal muslimat, masih dalam mukaddimah kitabnya Ar-Risalah, Beliau menyebutkan dalam pertemuan yang lalu, wannasu fil ilmi tabaqat, manusia dalam ilmu ini bertingkat-tingkat, tidak satu levelnya. Dari dulu sudah ada bahwa Abu Bakar lebih alim daripada Umar, Umar lebih faqih daripada Uthman, dan seterusnya. Dan ada sebagian diberikan ilmu, yang lain tidak mendapatkannya. Seperti ada sebagian hadis yang tidak diketahui oleh Umar, tapi diketahui oleh sahabat yang levelnya di bawah. Karena seperti kata pepatah, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahr. Mungkin engkau tak dapatkan di serupa, barangkali kau dapatkan di sungai sesuatu yang kau tak dapatkan di lautan yang luas. Kalau dilihat dari kekayaannya, laut lebih kaya, tetapi ada sebagian kekayaan sungai yang tidak dimiliki oleh laut. Oleh itu Imam Al-Bukhari mengatakan kepada kita, la yakmulul muhaddis au la yakunul muhaddis kamilan hatta ya'khudha mimman huwa fawqahu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Tidak sempurna seorang muhaddis itu sampai dia mengambil ilmu dari yang levelnya lebih tinggi, atau yang sama dengannya, atau yang di bawahnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita diajarkan untuk tidak menganggap enteng setiap orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, karena itu bagian daripada istikbar, rasa sombong yang membuat iblis terusir dari surga. Anda merasa lebih daripada Adam alaihissalam. Saya lebih duluan belajar, saya lebih duluan tahu, saya lebih tua, masa saya yang sujud kepada Adam untuk bertakzim kepadanya. Siapapun yang memberikan ilmu, maka itu adalah suatu yang sangat berharga bagi kita. Oleh itu oleh itu harus kita takzim karena mentakzim ilmu tersebut. Dan sebagaimana mengghibah orang-orang yang muslim adalah berdosa besar, maka mengghibah para ulama dosanya lebih besar. Imam Muhammad ibn Sirin mengatakan, innal humal ulama masmumah, sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Siapa yang memakannya, yaitu dengan mengghibahnya, maka dia akan mati dan akan sengsara. Al-ilmu wan-nasu fil ilmi tabaq. Manusia dalam ilmu ini bertingkat-tingkat. Mauqi'uhu min al-ilmi biqadri darajatin bil ilmi bi. Dan posisi mereka, peringkat mereka tersebut sesuai dengan kadar ilmu yang mereka kuasai. Wa huqqa 'ala talabati al-ilmi bulughu ghayati juhdihim fil istikthari min ilmi. Maka oleh sebab itu sewajarnya, sepantasnya para penuntut ilmu menghabiskan atau mengoptimalkan ijtihadnya, kesungguhannya dalam mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau kita lihat orang-orang seperti Imam Asy-Syafi'i ini misalnya, kalau mereka setelah makan kenyang di malam hari tak tidur sampai pagi. Mungkin agak sangat kontras dengan kita hari ini, setelah makan kekenyangan tak bangun sampai pagi. Beliau ketika makan banyak di rumah Imam Ahmad tak tidur semalaman karena mendapatkan energi tambahan. Tak seperti biasanya beliau makan, sekarang makan lebih. Kenapa beliau makan lebih? Karena makanan yang dihidangkan makanan terhalal se-Baghdad waktu itu, makanan terhalal se-kota Baghdad hari itu. Saya kalau tahu juga kalau ada makanan terhalal Pekanbaru hari ini, saya akan makan sampai habis. Cuman mungkin habis itu langsung tertidur. Itu bedanya mungkin. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Wasabru ala kulli aridin duna talabih. Dan hendaknya sabar setiap ada penghalang di depannya ketika menuntut ilmu. Penghalang ini banyak. Penghalang ini banyak. Ya, rasa malas yang senantiasa menghinggapi kita, atau rasa pesimis, saya tidak mungkin jadi ulama, atau bisa saja halangan ekonomi yang tidak mencukupi biaya kita atau yang lain-lainnya, atau mungkin juga godaan untuk segera menikah. Hah? Baru saja masuk kuliah sudah terbayang menikah, walaupun saya menganjurkan, tetapi harus dipikir-pikirkan. Karena kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang bagi ala talibil ilmi ayu akhir az-zawad ila sinil arba'in, hendaknya seorang penuntut ilmu melambatkan menikah sampai umur 40. Ini sesuai dengan standar baru WHO, bahwa sampai umur 39 masih usia dini. Masih usia dini. Nanti buat undang-undang lagi, yang di bawah usia 40 tak boleh, tak boleh menikah. Sekarang kan baru berapa sekarang? 18 ya, 18. Naik terus. Di masa saya masih bujang dulu 13, naik 14, naik 16, naik 17, naik 18. Yang lama bertahannya memang 17, sweet 17 itu dulu. Itu lama bertahannya. Sekarang jadi 18. Besok akhir-akhirnya 39, kita masih anak PAUD. Ya anak, anak PAUD. Apalagi anak PAUD sekarang banyak radikal pula. Kau muslimin dan muslimat ini rahmati Allah SWT. 6. Jadi harus sabar. Kalau seandainya itu membuat kita menikah saja yang begitu utama menghambat menuntut ilmu, maka sebaiknya diundur dulu. Cuman siap-siap seperti Imam Al-Khatib sendiri, setelah diundur-undurnya tak jadi dia menikah. Nah, setelah diundurnya tak jadi dia menikah. Cuman dia meninggalkan warisan yang luar biasa, kitab-kitab ilmu yang diwariskannya dalam segala bidang. Di bidang tafsir, di bidang fikih, di bidang hadis, dan sejarah, yang mengkhidmat Islam dan kaum muslimin. Kalau bisa seperti itu, silakan saja tidak menikah. Tapi kalau tanggung-tanggung, lebih baik dua-duanya sekali jalan. Nah, dan siapa yang jadi mahasiswa saya, yang menikah saya beri nilai A. Ini janji ini memang. Tapi dengan SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa ikhlasun niyyati lillah, dan berarti ikhlas niatnya karena Allah Subhanallah. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa aba illa yakuna lillah. Kami menuntut ilmu awalnya bukan karena Allah, yang melihat orang hebat ingin jadi orang hebat, kan bukan karena Allah ya. Melihat orang misalnya mendapatkan hasil yang besar dari ilmunya, kita ingin pula seperti itu. Melihat orang dihormati, ditakzim, kita ingin itu. Tapi kata Sufyan Ats-Tsauri, ilmu itu tak mau kecuali kalau kita tuntut lillahi ta'ala. Kenapa? Karena ilmu itu, setiap namanya ilmu selalu bahasanya ityan, wama utitum, wama utita. Kamu tidak diberikan, bukan kita yang mengetahui, diberikan. Tentu yang namanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau nak nuntut ilmu, ya mintalah daripadanya, karena dia pemiliknya, dia memilikinya. Makanya semakin kita tidak ikhlas dan semakin kita maksiat kepadanya, maka ketahuilah ilmu akan tidak kita dapatkan. Walaupun dapat teorinya, kita tidak dapat taufik hidayahnya. Berapa banyak orang yang berilmu banyak, tapi karena maksiat, ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya. Bagaimana dia ilmunya nak dimanfaatkan, dia sendiri tidak memanfaatkannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ikhlasun niyati lillahi fi istidraki ilmih, mesti ikhlas dalam mendapatkan ilmu-ilmu tersebut dan mengejar kekurangannya. Nassan wastimbatan, baik secara tekstual maupun dalam menanya secara pendalaman. Warabatu ilal fil auni alaihi, dan kita selantiasa berharap kepada Allah untuk mendapatkan amaunahnya, pertolongannya. Mohon فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ خَيْرٌ إِلَّا بِعُونِهِ, karena tak mungkin didapatkan kebaikan apapun kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Dan ketahuilah kaum muslimin, bahwa tidak ada kebaikan seperti kebaikan ilmu. Tidak ada kekayaan seperti kekayaan ilmu. Dimanapun, di dunia, dan sampai di akhirat. Ma'asyur muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, andainya bukan ilmu yang sangat berharga, pasti para nabi dan rasul mewariskan selain ilmu. Tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu seperti dalam hadis, innallaha innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama tidak mewariskan ilmu dinar dan dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Siapa yang mengambilnya maka dapat bahagian yang besar. Bahagian yang besar. Nah, oleh itu ilmu adalah bagian yang sangat berharga, maka minta kepada Allah pertolongan untuk mendapatkannya. Fa inna madraka ilma ahkamillah fi kitabi nassan wastidlalan. Sesungguhnya orang yang mendapatkan ilmu tentang hukum-hukum Allah dalam kitabnya Al-Quran, nassan wastidlalan, baik pemahaman secara nas zahir yaitu tekstual, wastidlalan atau secara istimbat atau secara apa namanya istidlalan, tidak secara tekstual, secara kontekstual atau secara pendalaman yang lebih dari yang lain atau secara tersirat. Karena sebagian orang hanya tahu bahan makna yang tersurat, dia tidak mengetahui makna yang tersirat. Istidlal misalnya dari satu hadis, kita mungkin bisa mengistimbat istidlal daripadanya dua masalah fikih. Mungkin yang di atas kita bisa mengambil istidlal lebih daripada itu karena kedalaman analisanya. Ya, kita memaknai zahir saja, tapi ada orang yang memaknai lebih daripada itu. Misalnya Imam Syafi'i sendiri, setelah dia tadi makan banyak di rumah Imam Ahmad, dia nak tidur semalaman, dia mengamati dan mendalami hadis Nabi yang hanya satu baris atau setengah baris, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Dari situ dia mengistimbat, mengambil dalil daripada istidlal lebih daripada 70 masalah fikih. Lebih dari 70 masalah fikih. Saya berusaha untuk mengistimbatnya sampai hari ini, cari 7 aja susah. Ya, jadi kita harus ngaku dengan imam ini. Kenapa? Karena beliau bahannya lebih banyak dari kita, maka olahannya tentu lebih banyak. Kita kadang-kadang seperti sekarang ada kecenderungan tidak perlu menghafal tahil. Hafalan itu bahan baku. Ya, analisa itu adalah alat. Anda punya alat secanggih apapun, tak punya bahan, bisa bikin. Kalau punya tepung sama garam saja, itu pun dicari lama pula kemana tersimpannya. Tepung sama garam, apa yang bisa dibuat? Awak rencana nak bikin apa, kue besar ini, kue tar misalnya, yang ada garam sama tepung. Akhirnya jadilah godok. Godok mesin, itu yang jadi. Itu yang sekarang banyak itu. Banyak orang bicara tentang agama, dia tidak punya bahan untuk diolah, sehingga hasilnya merusak godok agama itu. Merusak agama. Makanya kembali bahwa menghafal adalah asas. Siapa yang tak menghafal tak punya bahan. Bila dia dipaksakan menganalisa, pasti analisanya cacat. Dia tidak punya data yang mau diolah. Dia tidak punya sampel. Sampel aja kadang-kadang banyak yang salah. Apalagi kalau hanya setengah-setengah saja. Apalagi multi-stake random sampling. Ya, ini penelitian kita selalu multi-stake random sampling. Yaitu ambil sampel beracak di setiap bertingkat. Sehingga hasilnya baca acak di setiap tingkat. Tidak ada yang bisa dipegang. Ini ya, makanya penelitian seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini adalah proyek gagal. Proyek gagal. Karena mungkin bikin kue harus lengkapi dulu apa namanya bahan-bahannya. Tapi kalau bahan ada, gula ada, telur ada, mentega ada, minyak goreng ada, apa lagi bahannya? Bawang ada. Semua ada. Semua ada di kita, tersimpan. Ya, Al-Qur'an hafal, hadis hafal, kaidah usul fikih hafal, kaidah bahasa Arab, nahwu shorof, balaghah semuanya hafal. Tinggal lagi ngolah. Pasti olahannya, makanya banyak variasi, banyak yang bisa dibuat. Tapi kalau tanya garam dan tepung saja, rencananya besar. Bikin apa? Bikin kue ulang tahun katanya ya, misalnya. yang jadi godok, godok bagagem. Itu yang jadi. Makanya tidak akan sama enaknya. Ya, orang dah diundang ramai kan? Woi, kita dapat kue, kue besar. Tiba-tiba dihidangkan godok, godok bagagem. Akhirnya terkejut lah orang. Ini ulama apa bukan ini kan? Jadinya. Itulah sebabnya kaum muslimin. Makanya menghafal adalah konsep dari dulu lagi sampai kapanpun, bahwa menghafal itu adalah keahlian yang tidak dimiliki kecuali orang-orang yang cerdas. Kecuali kita menjadikan orang-orang kita, anak didik kita, orang-orang bongak ya lah. Nah, bayangkan di profesi apapun, kalau tidak ada hafalan di dalamnya, coba misalnya seorang pilot. Kalau pilot, dia tidak hafal instrumen yang ada di dalam kokpitnya itu. Pas mau take off kan, mana ini? Dicari buku dulu ya. Danyungsep pesawatnya belum ketemu. Belum ketemu rumusnya. Dia harus dihafal. Dia harus hafal setiap tombol yang ada, sah? Ya, nak naik gimana, naik sekian derajat gimana, membelen begini, membelen ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, dia harus hafal. Kan begitu. Seorang guru matematik, kalau dia tidak hafal rumus, setiap nak ngajar, nah tengok buku sebentar dulu ya. Ya Allah ya kaum muslimin dan muslimat. Memang aneh bin ajaib. Karena yang faqidus syai'i la yu'ti, orang yang tak memiliki tak mungkin memberi. Orang yang tak memiliki tak mungkin memberi. Makanya serahkanlah segala sesuatu kepada ahlinya sehingga tidak mengada-ngada. Allahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa waffaqahu Allahu lil qawli wal amal bima 'alima minhu. Sesungguhnya dan apabila dia seorang mendapatkan taufik dari Allah untuk berilmu, untuk lil qawli, yaitu mendakwahkan ilmunya, wal amala bima alima minhu, dan bisa mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Jadi mengatakan dan mengamalkan, bukan hanya sekedar membicarakan tanpa mengamalkan. Wa ma'akum muslimin wa muslimat. Kita tren kita hari ini memang pandai berdebat, hebat. Iya tak? Kalau pandai beramal, pici. Ya, tidak luas wawasannya. Yang pandai meninggalkan amal itu yang luas wawasannya. Yang pandai mengamalkan ini sempit wawasannya. Alhamdulillah, biarlah sempit di dunia, karena memang dunia memang sempit. Insyaallah lapang di akhirat. Karena yang memajukan kita itu adalah amal, bukan ilmu semata. Ilmu semata tak diamalkan jadi hujah yang memberatkan. Ilmu yang dimiliki dan diamalkan ini hujah yang meringankan. Akan jadi saksi. Makanya orang yang pertama nanti ditarik ke dalam neraka itu adalah diantaranya adalah orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang pada heran, ya fulan, kamu mengajak kepada yang ma'ruf tapi masuk neraka juga, menjaga kemungkaran masuk neraka. Maka dia bilang, dulu saya ngajak kalian untuk ayo sholat berjamaah, saya tidak pernah sholat jemaah. Kabar sering terlambat sholat. Hampir-hampir kadang di jamaah asar dengan maghrib. Ya, ayo kaum muslimin berinfak. Saya tidak pernah pula berinfak dengan alasan saya fisabilillah. Fisabilillah. Ini kadang-kadang ustaz ini kan jihad namanya. Jadi karena jihad fisabilillah kan, maka fisabilillah jadi asnaf yang delapan. Wa fi sabilillah wa min sabil. Apalagi sering pula musafir kan, safari dakwah. Sering mau musafir lagi fi sabilillah. Saya harusnya nerima zakat, bukan berzakat. Bukan itu kaum muslimin. Jadi kalau itu, maka akhirnya yang pertama dicemplungkan ke dalam neraka, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ma'asyur muslimin. Nah, orang yang diberikan Allah dapat memahami hukum-hukum Allah dalam kitabnya, baik secara nas maupun istidlal, atau diberikan taufik oleh Allah setelah dia memahami dan dalami, lalu diberikan taufik untuk mendakwahkannya dan mengamalkannya. Yang pertama dulu berilmu, habis itu diamalkan dan didakwakan. Kalau tidak berilmu, apa yang mau didakwakan? Nah, nanti dakwah justru merusak agama. Berapa banyak orang berdakwah tapi merusak agama. Orang yang mau istiqamah jadi melenceng akhirnya. Orang yang mau taat akhirnya buat maksiat yang tidak disadari. Karena memang yang tahu maksiat itu, mana yang maksiat, mana yang taat itu adalah orang berilmu. Orang berilmu, bukan orang berpikir. Orang berpikir, dia lihat, dia pandangannya singkat. Oh, air ini putih. Maka dia minum. Rupanya orang yang berilmu tentang itu, ini air sudah dicampur dengan air keras. Di mana dia tahu? Dengan ilmu. Sah? Nah, orang yang tak berilmu tak dilihatnya zahirnya, oh putih airnya masih ini, ini. Tapi orang yang berilmu tahu dia bahwa air ini campuran dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati, faza bil fadilah, orang yang tadi diberikan ilmu kemudian diberikan taufik mengamalkan dan mendakwahkan, faza bil fadilah, maka akan mendapatkan keutamaan fi dinihi wa dunya, di dalam agama dia sebagai tokoh yang diikuti, di dalam dunia Allah bukakan baginya kebahagiaan di dunia. Wantafat anhu riyab, dan orang seperti ini akan hilang daripadanya kecurigaan. Sebab apa? Sesuai antara kata dengan fakta. Tapi kalau seandainya orang pandai berbicara, pandai berretorika, tapi tak terbukti dalam fakta dan cerita, maka orang akan curiga. Maka orang akan curiga. Tidak sesuai antara ilmu dengan amal. Maka orang curiga kepadanya. Ini orang mengajar kita ilmu tapi tidak seperti yang dia sebut. Misalnya sekarang ada seorang, misalnya seorang pendakwah mengajarkan sabar, sabar, sabar. Baik, pas kita berhadapan dengan dia, hah? Selalu murka. Gimana kira-kira perasaan kita? Hah? Ragu enggak kita? Ragu? Nah, ini orang ngomong aja pandainya, ngomong doang gitu ya. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang diberikan Allah taufik untuk mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya, dan sebelumnya diberikan pemahaman yang mendalam terhadapnya, baik yang zahir maupun yang yang ada di dalamnya, maka orang ini akan hilang daripadanya kecurigaan dan keraguan. Ya, orang semangat. Misalnya kita Imam Syafi'i sekarang misalnya, ada yang ragu kepadanya? Imam Asy-Syafi'i, ada yang ragu kepadanya? Ada? Nah, coba ada yang protes enggak, Ustaz? Imam Syafi'i kami ragu dengan ilmunya, ada? Enggak ada. Sebab apa? Dia ilmunya, istimbatnya bagus. Istidlalnya oke. Okay. Baik secara seksual maupun kontekstual. Yang kedua, yang terakhir adalah amalnya sendiri. Amal sendiri, belum lagi orang melakukan, dia mungkin lebih duluan. Di bidang apapun, baik di akidahnya, di ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya, semuanya terpuji. Semuanya terpuji. Contohnya tadi, makan banyak, tidak langsung tidur. Akhirnya orang yakin dengannya. Ini orang subhanallah. Jarang yang bisa seperti itu. Kita pun tidak makan pun, harusnya tidak ngantuk kan, tapi tetap tidur juga. Ya tak? Hah? Awak pun dalam keadaan lapar pun ketiduran juga. Ini enggak, dalam keadaan kenyang dia bisa enggak tidur. Orang jadi enggak ragu, memang orang ini mencari ridha Allah. Yang kedua, tak pernah terlihat di tempat-tempat yang mencurigakan. Yang ketiga, tidak pernah kita temukan dia mengatakan sesuatu lalu dia menyalahi dan melanggarnya. Hanya kita yakin kepadanya. Dan inilah kaum muslimin dan muslimat yang kita minta kepada Allah, innallaha inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Al-huda, ketika kita minta al-huda, maknanya minta ilmu dan pemahamannya, kemudian taufik untuk mengamalkan dan mendakwakannya. Jadi ketika minta hidayah, kita minta kepada Allah supaya diberikan pemahaman yang benar, kemudian kemampuan mengamalkannya. Itulah makna minta hidayah itu. Maka tidak usah marah kalau didorongkan hidayah oleh orang untuk kita. Ya, sebagian marah pula. Sebagian marah, semoga Allah memberikan anak hidayah, kamu kira saya sesat, kata. Oh jin, janganlah begitu kawan. Tapi kalau memang dia tidak suka, jangan diulang lagi. Oh saya tidak suka, ya oke lah. Tapi kalau saya, mohon maaf, kalau saya didoakan orang, semoga Allah memberi ustaz hidayah, alhamdulillah, amin. Ya tak? Semoga Allah memberikan ustaz taufik, amin. Dan ustaz. Tapi sebagian orang tersinggung dia. Sebagian orang tersinggung. Kalau semoga antum dapat hidayah, akhi. Belalak kita. Kamu kira saya sesat, ya kata. Bukan, hidayah di sini maksudnya adalah Anda diberikan pemahaman, kemudian diberikan taufik untuk mengamalkannya. Sebab kalau kita hanya bicara tentang ilmu seluas-luasnya lalu tidak ada pengamalan, orang curiga dengan kita. Ini orang ngapain nih di dakwanya? Ngapain dia dakwanya? Curiga orang sama kita. Cerita tentang akidah, akidahnya misalnya ahli sunnah tapi tak pakai sunnah, curiga juga kita jadinya. Sah? Ya, semua sunnah tentang akidah tak ada yang dipakai. Tapi namanya akidah ahli sunnah. Yang dipakai adalah akidah tentang logika. Ya tanpa kata kalau logika itu apa Nabi diutus? Kalau hanya masalahnya logika, ya orang-orang Arab dulu juga pandai berlogika. Orang Romawi pandai logika. Orang Yunani pandai berlogika. Tapi mereka selamat? Ya tidak. Maka akidah mesti diambil dari kitab dan sunnah, bukan dari logika. Bahkan mohon maaf, andainya kita ikut Al-Quran dan sunnah tanpa berlogika sama sekali, selamat dan berilmu kita. Tetapi orang yang tidak memakai Al-Quran dan sunnah, walaupun berlogika tinggi, dia tidak selamat. Itu Nabi melarang seorang Nabi melarang kaum muslimin menafsirkan Al-Quran dengan logikanya. Dilarang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, dengan hawanya. Tapi tafsirlah Al-Quran yang Al-Quran, Al-Quran dengan hadis Nabi, Al-Quran dengan bahasa Arab, Al-Quran dengan perkataan as-salafus salih radhiyallahu taala anhum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, orang tersebut akan hilang keraguan daripadanya. Walau warat fi qalbihil hikmah, dan akan dahir cahaya ilmu hikmah di dalam hatinya. Cahaya hikmah kaum muslimin. Ini memang tidak semua orang dapat. Tidak semua orang dapat. Kalau bukan taufik dari Allah, semua, apapun yang dikeluarkannya selalu ide-ide yang benar. Bukan ide yang di langit tak bisa dibumikan, tidak. Ada orang banyak idenya tapi tidak ada yang bisa diterapkan. Idenya tinggi-tinggi. Masya Allah, Masjid Zaid bin Sabit harus kita buat sebesar Masjidil Haram katanya. Bagus idenya kan? Bagus idenya? Bagus. Pas kita minta, Bapak nyumbang berapa? Gimana mau bikin masjid besar? Ide. Atau misalnya, ayo kita bukan baru menjadikan kota yang anti amar anti apa namanya, yang berdiri padanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira Ustaz bisa enggak diangkat jadi polisi Hizbal yang pertama? Oh, saya enggak sanggup tuh katanya. Enggak sanggup kenapa? Takut. Inilah ide yang besar, kalau tak bisa dikerjakan enggak usah sampaikan. Saya mohon maaf ya, ketika rapat kalau ada orang punya ide, saya kejar dia, bisa diterapkan? Kalau bisa oleh dia, saya sanggup. Tapi kalau Anda enggak bisa, enggak usah diusulkan. Karena ide itu mohon maaf harus bisa diterapkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, ada hikmah namanya. Nah, hikmah namanya. Kalau misalnya kita sekarang ya negara Republik Indonesia negara besar. Ya kita bisa mengalahkan misalnya ekonomi Amerika, mungkin. Mungkin. Nah, gimana caranya? Utang aja masih banyak. Bisa mengalahkan ekonomi mereka, bisa? Coba kalau yang bilang mungkin, coba dengan apa? Kaum muslimin dan muslim. Hah, coba dengan apa kita ngalahkan? Hah? Ternyata enggak bisa dilaksanakan. Minimal untuk saat ini. Bisa sebenarnya. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan jujur dan benar. Bukan setengah-setengah. Ya, dulu Nabi juga, ini keluar lagi dari tema. Kita tinggalkan lagi ya. Baik, dulu Nabi alaihissalam ketika dia diutus, tanah dikuasai oleh orang kafir semuanya, musyrikin atau di Romawi atau di Persia ya, atau di Arab, semuanya orang musyrikin masih tanah. Jelas? Ekonomi siapa yang menguasai? Kaum kafirin, dan kafir tidak boleh, kafirin. Ya kafir kan tidak boleh, kafirin kan boleh kan? Kafirin. Nah, wa musyrikin, dan kaum musyrikin. Nah, jelas? Politik, siapa yang kuasai? Kafirin dan musyrikin. Jelas? Jelas? Baik. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam dengan petunjuk Allah, mohon maaf, hijrah beliau ke Madinah. Hijrah ke Madinah, apa yang ditanamnya pertama? Yang dibuatnya? Masjid. Masjid. Makanya memang orang-orang musyrikin dan kafirin wajib curiga pada masjid. Wajib. Karena masjid itu tempat lahirnya orang-orang cerdas. Lahirnya orang-orang hebat. Wajib curiga. Makanya saya setuju kalau masjid dijaga itu setuju saya. Setuju kalau masjid dijaga. Supaya nanti banyak yang ngaji. Banyak ya? Yang ngaji. Ya? Banyak jaga masjid. Karena masjid ini melahirkan orang-orang cerdas. Melahirkan orang-orang yang banyak zikir. Orang yang banyak bersyukur, orang yang berilmu. Dari dulu memang masjid merupakan tempat kebanggaan kaum muslimin. Itu apa kaum muslimin? Risau? Risau? Kalau risau tidak usah, dia subhanallah. Tenang aja, semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah SWT. Ikuti perintah Allah. Nah, tidak ada yang bisa dihalangi oleh kita yang ditakdirkan Allah. Dan tidak pula kita lakukan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah. Sesuatu yang Allah takdirkan mesti terjadi. Yang tidak, tidak akan terjadi. Nah, tidak akan terjadi. Saya lihat, Fir'aun dulu berkuasa, betul? Dia takut sama apa? Sama bayi. Sama bayi. Harusnya jangan bayi, jangan dihabisi. Dicatat aja bayi-bayi yang lahir setelah dia mimpi kan. Nanti yang baru lahir ini diteliti terus, dibimbing, dibina. Oh, ternyata yang punya bakat ini. Enggak. Ternyata bayi dibunuhin oleh dia. Selamat ya. Selamat. Selamat enggak? Enggak selamat. Ternyata Allah jadikan bayi yang akan menghancurkannya itu hidup dan berkembang di dalam binaan dia sendiri. Dan binaan sendiri. Inilah iman yang seperti ini. Kita tidak perlu berkor-kor banyak. Kita perlu belajar banyak. Belajar aja. Nabi memang itu tugasnya, mengajarkan ilmu kepada masyarakat melalui masjid. Semoga Allah SWT memberikan keamanan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa nawwara fi qalbil hikmah wa stawjaba fid din mawdhi'al imamah. Dan dengan itu dia mendapatkan posisi sebagai pimpinan dalam agama, menjadi imam. Waja'alna lil muttaqina imama waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ketika sabar, kan tadi bahasanya sabar untuk mendapatkan ilmu. Fa nas'alullaha al-mubtadi'a lana bi ni'amihi qabla istiqaqiha. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memulai nikmat kepada kita sebelum kita berhak mendapatkannya. Coba yang belum lagi kita berhak mendapatkannya, sebenarnya Allah sudah berikan. Maksudnya apa? Ya, kalau andainya terjadi, istilahnya saya kerjakan ini upahnya, kita tidak akan pernah nerima upah dari Allah SWT. Sah? Tidak akan pernah. Andainya Anda sholat dulu baru dikasih upah, dan sholat itu diverifikasi dulu. Jadi verifikasi mana yang terima, mana yang tidak. Ya, maka diberikan upahnya sekian. Mungkin banyak di antara kita yang tak keluar. Yang tak keluar? Tak keluar gajinya, tak keluar nikmatnya. Tetapi Allah berikan nikmat itu sebelum kita berhak. Orang kafir berhak dapat nikmat seharusnya. Orang kafir berhak dapat sebenarnya. Nah, tapi Allah baginya dunia ini tak berharga. Dalam hadis disebutkan bahwa sesungguhnya dunia ini kalau seandainya berharga di sisi Allah seperti senilai sebelah sayap lalat. Lama saqa kafiran surb syarbatama. Tak mungkin orang kafir itu minum seteguk air sekalipun. Tapi bagi Allah tidak ada berharga. Ambillah oleh kalian. Ini maksudnya qabla istihqaqiha. Kila belum berhak mendapatkannya, tapi Allah sudah memulai memberikannya. Memulai memberikannya. Nah, al-mudimiha alaina ma'a taqsirina fil ityani ala ma aujabihi min syukrihi biha. Dan Allah juga yang memelihara nikmat itu tetap ada pada kita, sekalipun kita tidak sempurna beriman kepadanya dan tidak sempurna bersyukur atas nikmat yang dia berikan, tidak sempurna melakukan apa yang dia wajibkan kepada kita. Sah? Nikmat hidup ini masih diberikannya, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran. Tuan-tuan masih ingat kisah seorang yang di Bani Israel, nanti hari kiamat dia beribadah waktu itu selama hidupnya 500 tahun. Hadis Sahih Bukhari. 500 tahun beribadah. Dan di hari kiamat kata Allah, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Dia merasa pede. La ya Rabbi, ndak. Saya ingin masuk surga bi'amali, karena amal saya. Karena amal saya. 500 tahun. Awak berapa lama? Hah? Awak, dia 500 tahun di soma'ahnya, di tempat rumah ibadah. Kalau kita kan sebentar keluar banyak dosa atau banyak pahala? Hah? Kalau lingkungan macam ini, tidak bisa kita katakan tidak bisa berdosa dalam sehari, itu pasti. Ini enggak, dia nginap di rumah ibadahnya, enggak keluar-keluar. Kecuali untuk kebutuhan yang tidak dapat tidak dia lakukan. 500 tahun. maka dia minta kepada Allah masuk surga dengan amalnya. Kata Allah, masukkan dia surga ke dalam surga, masukkan surga dengan rahmatku. Ngeyel lagi dia, madah betul. Dia bilang, enggak ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amal. Akhirnya tiga kali Allah katakan kepada malaikat, ya wahai para malaikat, timbang amal dia dengan nikmat yang aku berikan. Maka ditimbanglah nikmat penglihatan dengan nikmat amal tadi. Baru satu nikmat melihat selama 500 tahun, hampir habis amalannya. Nengok itu baru dianggap tanda Anda bisa masuk. Eh kalau gitu kan rugi dia, tidak mungkin masuk surga lagi dengan amal. Baru penglihatan, sudah hampir habis. Hampir habis ibadah 500 tahun. Bagaimana kan ibadah yang hanya 15 tahun? Hah? Belum lagi ditimbang, tidak tahu habisnya. Kan? Kalau ini tidak usah ditimbang lagi, ringan sekali ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, Allah masih memberikan nikmat itu senantiasa bersama kita sekalipun kita tidak menunaikan kewajiban syukur kepadanya. Tidak menunaikan kewajiban syukur kepadanya. Dia tidak ambil. Supaya kita kembali, supaya kita senantiasa mendalai meresapi, supaya kita taubat kepadanya, istighfar kepadanya, mengakui karunia dan kelebihannya. Nah, al-ja'ilina al-ja'ilana fi khairi ummatin ukhrijat linnas, yang menjadikan kita sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia. Ayyarzuqana fahman fi kitabihi, yang Allah yang tadi memulai kita beri nikmat sebelum kita berhak, yang senantiasa memberi nikmat walaupun kita tidak bersyukur sepatutnya, yang senantiasa menjadikan kita umat terbaik. Apa yang kita minta? Kita minta kata Imam Syafi'i kepadanya, fahman ayyarzuqana fahman kitabihi. Semoga Allah yang begitu pemurah itu, ya, walaupun kita keadaan seperti ini masih tetap diberikannya nikmat, maka kita minta tambah aja. Minta tambah lagi, dia pemurah. Dia pemurah dan insyaallah dikabulkannya. Apa yang kita minta? Fahman kitabihi. Ini itu pemahaman terhadap kitabnya. Tsumma sunnati nabiyhi. Kemudian sunnah nabinya. Sunnah nabinya. Semoga Allah berikan kita pemahaman terhadap kitabnya dan terhadap sunnah nabinya. Subhanallah. Ya, memang perlu diminta pemahaman kepada Allah. Iya. Karena bisa saja dengan Quran orang salah paham. Kalau Allah tidak berikan pemahaman yang benar. Berapa banyak orang sesat gara-gara Al-Quran? Betul? Banyak aliran sesat timbul gara-gara Al-Quran. Misalnya, ada orang yang mengatakan, dulu orang sufi mengatakan yang gulu, lalu dibawa orang talis pasarkan kepada kaum liberal, yaitu wa aqimis salata li zikri, tunaikanlah salat karena zikir kepadaku, untuk mengingatku. Maka ditafsir oleh mereka, kalau kita sudah sampai pada puncak zikir, yang Nabi saja tidak sampai ke situ. Ya, nabinya tidak sampai itu. Kalau sudah sampai ke puncak zikir, maka sholat tidak penting lagi. Ada yang sudah sampai kaji ke situ? Hah? Sampai kaji itu, Pak? Belum kan? Masih rendah kajinya, kemudian sampai itu. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Puncak zikir. Siapa yang sudah sampai ke tingkat itu zikirnya, tidak perlu lagi sholat. Sesat karena pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Nah, dan masih banyak ayat-ayat lainnya. Misalnya orang-orang yang ahli tashkik mengatakan Al-Quran telah menggambarkan para nabi dengan gambaran yang jelek. Misalnya, ketika mereka menyebutkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam ragu terhadap takdir Allah. Wa zannuni idzahaba mughadiban. Idzahaba mughadiban. Wa dhanna alla naqdira alayhi. Dan zannun itu Nabi Yunus ibn Matta alaihissalam, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ya, lama dia berdakwah. Marah. Wa dhanna, dan dia mengira, allan naqdira alaihi, bahwa kami tidak akan, makna naqdira alaihi dalam bahasa Arab punya berbagai makna, multi makna. Ini kalimat musyarak. Nah, orang-orang sana tak paham itu, maka dia cari kamus naqdira maknanya berkuasa. Maka Yunus mengira kami tak kuasa terhadapnya. Berarti Yunus ragu terhadap kekuasaan Allah. Ragu terhadap kekuasaan Allah hukumnya apa? Ayo, ragu terhadap kekuasaan Allah hukumnya apa? Kafir, emang non muslim. Ragu terhadap kekuasaan Allah hukumnya ya keluar dari Islam. Coba bayangkan, Nabi keluar dari Islam mungkin? Mungkin? Inilah akibat pemahaman yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Dia tidak tahu bahwa kalimat allan naqdir alaihi, bahwa kami tidak akan naqdir alaihi, bukan berkuasa, tidak. Karena kalimat qadara maknanya banyak, diantaranya maknanya berkuasa, maknanya adalah menghitung, diantara maknanya menentukan, diantara maknanya adalah menyempitkan. Alla nu'ziyahum. Nah, di sini maknanya adalah Yunus mengira kami tidak menghukumnya, dia menyempitkan keadaannya. Karena di antara makna Al-Qur'an, wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru lah. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Jelas? Jadi makna di sini bukan tidak kuasa Allah. Tidak mungkin seorang nabi akan ragu terhadap takdir kekuasaan Allah. Ini kufur hukumnya. Tetapi orang-orang yang ingin membuat kita ragu Al-Quran karena salah paham tadi. Dan sayangnya ketika kaum muslimin miskin terhadap pemahaman ini, yang karena yang tadilah pandai menganalisa bahan tidak ada. Akhirnya lahirlah godok-godok bagaham tadi. Ya, nah. Kalau ada gula godok bagulo kan. Lumayan juga godok bagulo, bisa itu makan. Tapi kalau kebanyakan makannya gulo kita. Nah, akhirnya kelas-kelas stimbat kita hanya sekelas-kelas godok. Godok bagaham atau godok balado. Itu aja. Lalu ini dibawa ke tingkat level tinggi. Kira-kira bawa godok bagulo ke istana negara. Kenapa sih? Ada makan godok bagulo di situ? Istana negara? Ini yang maksudnya kaum muslimin. Kalau dimakan di pasau, di pasar, ya pasar Selasa, pasar pagi, godok bagulo, atau di rumah kita, biasalah. Nah, itu konsumsi kita. Tapi kalau ke level atas mungkin tidak laku lagi kan. Kecuali mereka nak tawabu. Misalnya itu lain hal. Makanya kaum muslimin dan muslimat, bahan itu harus lengkap baru membuat produk. Nanti produknya bagus. Kalau analisa saja bagus, bahan tidak ada, tinggal analisa saja, bahan tak jadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka kita minta kepada Allah pemahaman yang benar. Thumma sunnah, dalam Al-Quran dan sunnah, wa qawlan wa amalan yu'addi bihi anna haqqahu. Sebagaimana kita meminta kepada Allah perkataan dan amalan yang dengannya kita menunaikan haknya Allah terhadap kita. Wa yujibu lana nafilata mazidi, dan ketika kita tunaikan hak syukur itu, Allah berikan kita tambahan dari nikmatnya tadi. Ya, sekarang kan diberikannya ilmu, lalu kita diberikannya taufik mengamalkannya dan mendakwakannya, dan itu akan menambah terus ilmu kita. Oleh itu kaum muslimin, orang makanya setiap ilmu dia diulang-ulang, diajarkan, semakin menambah ilmu. Dulu di dalam mukaddimah pernah kita sampaikan bahwa Al-Muzani, murid Asy-Syafi'i, mengatakan qara'tu risalata 'ala Asy-Syafi'i 500 marrah. Kami membaca kitab risalah dengan Imam Asy-Syafi'i 500 kali. 500 kali. Wa ma min marra illa wastafadtu minhu ilman fi ghairi al-marrat allati marrat, atau kama qala. Dan setiap dibaca pasti ada ilmu baru yang sebelumnya belum sampai kita bahas sebelumnya. Subhanallah, 500 kali. Awas sekali lah mulai bosan ini. belum tamat-tamat, mulai bosan kita 500 kali mungkin bagi kita. Makanya seperti kata Imam Az-Zahabi, yang seperti ini nih mungkin tidak ada nampak lagi kecuali dalam kitab atau tahta turab, atau dulu orang-orang yang dikubur. Ya, untuk zaman ini kayaknya sulit kita. Sebenarnya tidak, masih ada orang. Ada seorang syekh bisa mengumpulkan dalam satu hadis 400 syekh. Coba. Ya, 400 syekh dikumpulkan untuk merekam satu hadis. Masih ada rupanya. Masih ada. Cuman memang sudah jarang, tidak seperti ramainya orang dulu. Ma'asyur muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Qala Syafi'i. Kita lanjutkan. Hah? Kita lanjutkan. Baik. Pada tahu ada yang nak sopir harian SA6. Baik, qala Syafi'i. Insyaallah kita tamatkan mukadimahnya ini pagi ini. Balaysa tanzilu bi ahadin min ahli dinillahi nazilatun illa wa fi kitabillahi dalil ala sabil huda fiha. Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak satu pun masalah yang datang dalam masalah agama Allah kepada seorang hamba kecuali dia akan dapatkan dalil yang menunjukkan hidayah kepadanya. Masalah apapun bisa dicari solusinya dalam Al-Quranul Karim. Tapi dengan catatan tadi, orang bukan pandai analisa, tapi juga punya bahan. Orang punya bahan, harus dihafalkan Al-Quran, dihafalkan hadis, dihafalkan kaidah-kaidah, dihafalkan bahasa Arab dan sebagainya, baru bisa menganalisa. Kalau tidak, nanti alisannya seperti tadilah. Semuanya jadi godok mesin. Naam. Allahumma sta'an. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Buktinya apa? Ini Al-Quran yang menjelaskan. Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah lah kitab ini yang telah kami turunkan kepadamu supaya engkau meluruskan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka, dengan izin Allah juga. Ila siratil azizil hamid, kepada jalan Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Nah, jadi di sini Allah katakan bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Ini kitab kami jadikan untuk sarana bagimu untuk mengeluarkan orang dari kegelapan kepada cahaya menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Wa qala, kemudian Allah berfirman pula, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepadamu az-zikr, yaitu Al-Quran, litubayyana lin-nas, supaya kau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa memikirkan. Ini juga menunjukkan bahwa kitab ini supaya membuat kita menjadi orang-orang yang ahli berpikir. Nah, wa qala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab menjadi penjelas bagi segala sesuatu. Subhanallah, Allah tak pernah bohong kaum muslimin. Menjadi penjelas bagi segala sesuatu. Maka siapa yang nak menjadikan kita secara ekonomi maju, Al-Quran obatnya. Menjadikan politik kita maju, Al-Quran obatnya. Menjadikan kita martabatnya tinggi, Al-Quran solusinya. Semuanya adalah Al-Quran. Tibyanan li kulli syai'in wa hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat. Wa busra lil muslimin, dan menjadi berita gembira bagi orang-orang yang muslimin. Memang orang Islam gembira dia, kaum muslimin. Makanya rajin-rajinlah baca Al-Quran, rajin-rajin belajar Al-Quran, karena semua beritanya menggembirakan. Semua beritanya menggembirakan. Kurangi baca koran, karena koran selalu merunsingkan, merisaukan. Coba bayangkan, awak bawa naik gaji, tiba-tiba naik pula. Ya kan nih, risau kita jadinya. Bawa naik gaji 20 ribu, langsung makan BPJS naik 120 ribu. Apa artinya? Risau enggak kita? Dosa baca. Dosa baca. Sah? Nah, jelas. Awak baru selesai dari bencana asap, tiba-tiba datang banjir. Enggak usah baca, turun aja ke lapangan. Nah, kalau dibaca risau. Belum lagi kenakalan remaja. masalah taman-taman hiburan yang menjamur, yang merusak. Belum lagi kita baca berita daripada KUA bahwa dari 10 orang yang menikah, 6 sudah kecelakaan. Auzubillah, di negeri Melayu seperti ini. Kenapa? Masalahnya memang hiburan-hiburan ini terlalu banyak. Dan maka sekarang saatnya kita untuk berhibur di masjid dengan Quran, dengan sunnah, dengan berita tentang surga, tentang bidari. Kalau yang namanya film itu semuanya fiksi, ya kan? Fiksi, diulang-ulang aja. Nampak mulai saya, nanti ujung udah tahu gitu tuh. Dan nampak mulainya ujungnya udah tahu. Udah tahu anak mudanya mana nanti pasti ini yang tak mati ini. Anak muda enggak pernah mati dia. Tahu semua. Itu dia ulang-ulang. Yang masalahnya di dalamnya terdapat hal-hal yang merusak, merusak keyakinan, merusak syahwat, merusak semua dan sebagainya. Makanya kalau nak menyelamatkan, bawa anak-anak kita ini baca Al-Quran, jangan teman taman hiburan. Ini tidak, di masjid pun orang ada berhiburan juga. Masjid pun, ya masjid pun ada belagu. Akhirnya jadi orang-orang belagu aja semua. Tidak ada yang jujur, orang belagu, orang berdusta. Nah, karena lagu itu rata-rata dusta. Lagu-lagu itu rata-rata dusta. Naam. Allahumma musta'an. Semoga Allah berikan kita kesembuhan. Wa qala, ayat terakhir dalam mukaddimah ini berkata Imam Syafi'i, wa qala, Allah berfirman, wa kadzalika uhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah telah kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu wahyu maksudnya. Ruh di sini maknanya wahyu. Min amrina, dari urusan kami atau perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab. Sebelumnya kamu hai Muhammad tidak tahu apa Alkitab. Memang Nabi sebelum turun Al-Quran dia tidak tahu apa-apa. Mohon maaf. Nabi wa wajadaka dhallan fahada. Bukan tidak tahu apa-apa maksudnya tidak tahu ini putih, ini hitam, ini bagus, ini baik. Bukan itu maksudnya. Dia tidak tahu gimana cara menyelesaikan masalah yang rumit ini. Riba merajalela, judi jadi konsumsi, zina legal, syirik menjadi keyakinan yang wajib diyakini. Kalau tidak, tidak boleh jadi orang Mekah. Syarat jadi orang Mekah mesti syirik, ya tak? Nah, dan seterusnya. Nabi, gimana cara menyelesaikan ini? Hanya yang dia lakukan, tidak ikut dengan orang itu. Itu pun dapat sorotan. Itu pun dapat sorotan. Macam kita sekarang, orang buat masalah penyimpangan-penyimpangan agama. Lalu kita tidak ikut. Saya negar tak? Saya negar tak? Hati-hati besok mati tidak dikuburin katanya. Besok mati tidak didoain. Saya bilang, saya kalau sudah mati tidak dikubur sama. Sah? Yang berdosa tuan-tuan. Iya, nah, hati-hati. Jangan coba-coba tidak kuburin kuburan ustaz yang mati ya. Apalagi ustaz. Nanti jadi viral. Kampung ini, nah, pasti orang kalau katanya ustaz, apalagi dikeluarkan biografinya, masya Allah ya, muncul ada mentereng semua, orangnya akhlaknya baik, senyumnya selalu mengukir bibir, ya dah, suka melihat apa namanya, penyayang sebagainya. Tiba-tiba orang kampung tak nguburin, nah, gimana beritanya? Pasti orang kampung dia bilang orang sawu, tahu sawu? makanya tak perlu risau, tak dikuburkan, tak perlu risau. Tapi kalau seandainya kita mati dalam keadaan sesat, itu yang perlu kita risaukan. Ya, itu yang perlu kita risaukan. Kalau akidah kita terjual, ya agama kita tergadai, gara-gara secuil kepentingan duniawi, itu yang harus kita risaukan. Tapi kalau tidak dikubur, tidak diyasinin, tidak ditahlilin, tidak di apa-apa, tidak perlu risau. Karena mati antum di laut, tak ada kuburannya, mati di atas apa? Di atas angkasa, tidak balik-balik ke bawah. Tidak ada masalah. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan adalah amal kita, keyakinan kita, iman kita. Jelas? Maka Nabi alaihi salatu wasalam risau dia melihat keadaan tapi belum dapat. Kapan tahu? Kapan baru bisa dia lakukan? Setelah turun Al-Qur'an dan wahyu kepadanya. Wa ma kunta tadril kitab mal kitab wal iman, apa itu kitab dan apa itu al-iman, walakin ja'alnahu nuran. Tetapi kami jadikan dia cahaya. Nahdi bihi man nasha, yang dengannya kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Ternyata wahyu inilah yang menjadi sumber hidayah. Maka wahyulah yang harus dicari. Karena ternyata berpikir tidak menyelesaikan masalah. Berpikir saja tanpa wahyu tak menyelesaikan masalah. Tapi berpikir yang didukung dengan wahyu itulah solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah. 6. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, kami beri hidayah kepada kami, siapa yang kami hendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar membawa hidayah kepada jalan yang lurus. Ini sesuai dengan pernyataan Imam Asy-Syafi'i tadi, bahwasanya tidak ada satu pun masalah yang sifatnya kontemporer nazilah. Nazilah itu maknanya masalah kontemporer yang terjadi zaman Nabi kan, lalu terjadi zaman kita. Jawaban Imam Syafi'i, pasti ada jalan hidayahnya dalam Al-Quran. Kalau ada yang bilang tidak, bukan karena Al-Quran tidak punya ilmu, dia yang tidak tahu. Jelas? Oh, tidak bisa buat kue sekarang, tidak ada bahan. Ya, antum yang tidak punya bahan, orang punya? Punya bahan. Kita di rumah tidak ada bahan, pergi beli saja. Nak beli kemana? Ke toko roti ada semuanya kan, maka punya bahan lebih banyak. Nah, demikian juga kita ini. Kalau tidak tahu Al-Quran gimana nak membahas Al-Quran, tidak tahu hadis gimana nak mengerti hadis. Akhirnya timbul nanti dari Al-Quran namanya, dari hadis keluar hadas nanti. Itu masalahnya. Dari hadis keluar hadas, karena bahannya sangat terbatas. Nah, oleh itu kita memohon kepada Allah, kata Imam Asy-Syafi'i, diberikan pemahaman. Yang kedua, taufik dan kekuatan untuk menjalankan apa yang sudah dipahami dengan benar itu. Ya, nomor satu mungkin sulit, nomor dua dan tiga lebih sulit. Ya, memahami pemahaman yang benar ini sulit. Tidak sembarang bisa didapatkan, tidak di semua tempat kita dapatkan. Ya, dan setelah kita dapatkan, ada lagi yang lebih sulit, itu mengamalkan. Mengamalkan sulit. Dan lebih sulit lagi mendakwahkan. Sering kami coba ketika melihat sebuah mungkar misalnya, diminta kawan, ustaz jelanginya, ustaz soang bisa nyinyi, subhanallah, iya syekh, padahal apa payahnya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh saya bicara, boleh kan kita ajak, kalau nak pergi kita gitu, selesai masalah. Kan kalau tidak boleh bicara kan tidak bisa lagi kita ngatain apa-apa ya. Kalau boleh, oh ya mohon maaf. Nah, kalau misalnya ada orang berduaan, kalian berdua suami istri. Dan ditanya begitu dia sudah mulai merenggangkan itu. Tidak katanya. Terus adik-adik, tidak juga ada hubungan mahram, juga tidak. Terus kenapa kok duduk begini? Kawan pak ya katanya. Kawan ini bukan kawan, kawin. Kawin namanya. Lalu kita berikan solusi. Kalian mau nikah tidak segera. Kalau mau nikah saya telponkan Pak KUA. Kalau tidak ada mahar saya bayarkan. Gitu kan? Ya mahar kita kan mudah. Seperangkat alat sholat. Duit saya tidak cukup deh, saya telpon Zaid bin Sabit kan. Kalau tidak cukup lah juga saya telpon aja. Ada enggak sumbangan dari sini untuk masalah ini? Iya kan? Gampang kok masalahnya. Nah, selesai itu kan tidak ada yang marah. Dia pun tidak marah, kita pun tak kecewa. Mudah kan? Senang kan? Cuman mama memerlukan sedikit kesabaran. Kalau orang tak sabar, bawa sini kartumu. Gitu kan? Kalau gitu janganlah. Jadi memang perlu sabar aja. Orang main bola, ketika orang sedang sholat, dekat masjid pula kan? Ya? Berat juga kan? Nah, kita datangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan, kalian orang Islam semua kan? Iya kan? Iya. Pasti dia jawab iya. Dengar azan tadi, iya. Orang sudah sholat, ayo kita sholat. Oh ya, terima kasih pak katanya. Alhamdulillah, kalau enggak, bapak enggak usah urus kami. Oh ya, terima kasih, saya enggak mau urus kalian lagi. Ya selesai. Yang penting jangan ada, jangan emosi. Itu aja selesai. Kalau dia dengar, alhamdulillah, kalau enggak, kita sudah selesai kewajiban kita. Jadi memang berat. Amar ma'ruf nahi munkar itu berat. Kecuali orang yang sudah berpaham dengan benar ilmunya dan sanggup mengamalkannya, setelah itu baru pede dia untuk mengatakan, untuk mendakwahkannya. Tapi kalau enggak, biarkan aja. Dia saya sendiri juga belum begitu kuat untuk mengamalkannya. Nah, oleh itu kita memohon kepada Allah. Ya Allah, berikan saya pemahaman, kemudian berikan taufik untuk mengamalkan, dan beri kekuatan untuk mendakwahkan. Sampai di sini aja ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad. Saya khawatir juga tadi enggak sampai akhir, tapi sampai juga. Karena dari semalam sudah ada gangguan teknis sebenarnya. Tapi alhamdulillah berkat doa tuan-tuan nampaknya gangguan itu hilang sementara. Alhamdulillah. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi.